السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala. Kita membuka surah yang baru pada waktu ini, iaitu surah Muzammil, yang merupakan surah yang ke-73 daripada susunan Al-Quran Karim dan mengandungi 20 ayat. Surah ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, diturunkan di Mekah. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Muzammil, yang maksud bahawa bersimut, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ia merupakan surah yang ke-73 dalam susunan Mushaf Utsmani yang terdiri daripada 20 ayat. Al-Muzammil sebagai nama daripada surah ini, dapat kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah SWT masa yang pertama. Ada berbagai riwayat yang diriwayatkan mengapa sebab musabab dipanggil sebagai surah Muzammil. Bahawa ada yang mengatakan bahawa surah ini turun sesudah Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, menerima ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang pertama-tama turun, iaitu ayat-ayat daripada surah Al-Alaq, surah Iqra, 5 ayat yang awal daripada surah Al-Alaq. Jadi baginda pun pulanglah ke rumah, mendapati isterinya Khadijah. Baginda berkata kepada Khadijah, Zammiluni, kerana baginda merasa kesejukan kerana ketakutan yang amat sangat bila dipeluk oleh Jibril alaihissalam dengan kuatnya. Jadi ini merupakan satu pengalaman pertama baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu riwayat lain mengatakan bahawa erti berselimut yang dimaksudkan di sini bukanlah berselimut dengan kain kerana rasa kesejukan yang amat sangat seperti pengalaman dipeluk oleh Jibril ini. Tapi maksudnya di sini itu tanggungjawab nubuah dari salah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda, yang terasa beratnya seakan-akan badan menjadi panas dingin kerana perintah yang Allah SWT wajibkan kepada baginda sampaikan kepada manusia, terutama terlebih dahulu kepada kaumnya yang dekat, masih sangat kuat mempertahankan jahiliah dan kemusyrikan mereka. Jadi situlah baginda telah merasakan bahawa pekerjaan ini tidaklah mudah. Lantaran itu maka dia dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan Muzammil, iaitulah seorang yang diselimuti keseluruh hidupnya dengan tugas yang amat berat. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar meriwayatkan daripada Jabir, berkata bahawa kaum Quraisy telah berkumpul di Darun Nadwa. Mereka ini berkata, gelarlah lelaki ini iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran yang dibenci oleh orang ramai. Maka adalah cadangan mengatakan panggillah dia seorang kahin. Ada pula yang mencadangkan supaya dipanggil dengan majnun, orang gila. Dan ada pula yang mencadangkan supaya dipanggil dengan sahir. Dan akhirnya mereka pun berpecah, berpisah selepas itu bersurai tanpa ada kata-kata yang sesuai nak dilabelkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha jahat mereka ni pun sampailah ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun menutup seluruh tubuh baginda dengan pakaian yang selimut. Lantas Jibril AS datang kepada baginda dengan berkata, ya ayyuhal muzammil, iaitulah orang-orang, wahai orang yang berselimut. Kemudian Al-Bazzar berkata, sebahagian para ulama meriwayatkan daripada Ma'la bin Abdul Rahman dan mereka menerima hadisnya, akan tetapi dia meriwayatkan hadis-hadis secara bersendirian tanpa mutaba'ah. Qatibillah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah pandangan-pandangan para ulama tafsir tentang mengapa dipanggil surah ini atau latar belakang turunnya, kenapa dipanggil sebagai Muzammil iaitu orang bersimut. Jadi maknanya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, panggilan Muzammil ni adalah satu panggilan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW dipanggil sini dengan nama Muzammil sebagai satu bentuk mulatafah. Mulatafah ni maknanya menggelar Nabi SAW dengan gelaran lembut. Kerana orang Arab ni bila dalam uslub gaya bahasa mereka berbicara dengan seseorang itu, maka dia akan panggil seseorang itu dengan mushtaq, dengan keadaan yang mana ketika dipanggil dia sedang melakukannya. Sepertilah Nabi SAW telah pun berkata kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, yang didapatinya sedang tidur dan melekatlah wajahnya dengan tanah, terkena pada tanah, maka Nabi telah menggelarnya dengan berkata, Qum Aba Turab, bangunlah wahai Aba Turab, wahai bapa kepada tanah, wahai kawan kepada tanah. Begitu juga Nabi SAW telah memanggil Huzaifah yang tertidur dengan panggilan Qum Ya Nauman, wahai bangunlah orang yang sedang tidur. Ketika itu Huzaifah tertidur. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad SAW dengan ayat Al-Muzammil sebagai satu bentuk ta'nis. Ta'nis ni maknanya berlemah lembut, bergurau-gurau dengan Nabi SAW. Yang kedua, kata pengarang tafsir Ruhul Bayan, perkataan digunakan di sini Muzammil, dia juga tanbih likuli mutazammil raqid lailihi liantabi ila qiyamil lail. Dia merupakan satu panggilan gelaran kepada kita semua yang waktu malam lazimnya kita bersimut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita, menyeru kita kepada melakukan solat malam. Bukanlah seperti yang dikatakan oleh sebagai contohnya Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Beliau mengatakan di sini bahawa perkataan tersebut merujuk kepada satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi takut, ditimpa rasa malas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melarikan diri daripada tugasan menyampaikan risalah ataupun dakwah ataupun nubuah kepada masyarakat. Ini merupakan pandangan yang melampau, tuan-tuan ini mulia kalau sekalian. Pandangan dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baring dalam keadaan selimut, maka turunlah ayat itu menegur baginda. Jadi teguran ini mengandungi erti kecaman yang disebabkan kerana baginda ketika itu bersiap-siap untuk tidur nyenyak sebagaimana dilakukan oleh orang lain tanpa memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan besar, malas dan enggan menghadapi kesulitan dan juga tentangan. Inilah kata Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Memang boleh jadi Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang resah seperti yang kita gambarkan kerana tekanan yang kuat oleh masyarakat Quraisy pada masa itu. Tetapi makna yang dikemukakan oleh Zamakhsyari ini sungguh jauh menyimpang daripada kebenaran dan tidak wajar dinyatakan kepada Nabi SAW seperti itu kerana ini merupakan su'i adab, menunjukkan kepada kita ni tidak beradab dengan Nabi SAW. Pandangan ini adalah setengah para ulama tafsir yang terpengaruh dengan pandangan Zamakhsyari ini. Tapi bagi kita muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah panggilan sebagaimana panggilan Nabi kepada Sayyidina Ali Aba Turab, kepada Huzaifah dengan Ya Nauman, kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan panggilan-panggilan manja seperti itu untuk merapatkan hubungan, untuk menggunakan dalam bahasa yang mendekatkan diri kepada orang yang kita sedang berkata-kata dengannya. Jadi umumnya muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, seruan wahai orang muslimut ni sebagai satu panggilan akrab dan mesra daripada Allah SWT terhadap Nabi-Nya. Memanglah dari sudut yang lain panggilan ni boleh ditujukan kepada semua orang yang tidur malam agar membangunkan malam mereka, agar mengambil berat tentang qiyamul lail. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, sebenarnya perkataan Muzammil ini setengah ulama, setengah para sahabat membacanya mutazammil, tetapi kemudiannya berlakulah idgham di sini. Muzammil diidghamkan tak kepada zai kan dekatnya, maka bunyilah muzammil yang berasal dari perkataan azamal. Azamal ni maknanya beban yang berat. Maka dengan sebab itu seorang yang kuat dipanggil sebagai izmil kerana dia mampu mikul beban yang berat. Begitu juga datang perkataan zamil. Zamil ni maknanya teman akrab. Kerana bila seseorang itu menjadi teman ataupun kawan kepada seseorang yang lain, maka dia seolah-olah bersedia untuk mengikut tanggungjawab atas persahabatan tersebut. Mestilah dengan persahabatan dia ada tanggungjawab, tanggungjawab untuk menegur, tanggungjawab untuk membantu, tanggungjawab untuk bersama-sama dalam keadaan susah. Maka itu sebab dipanggil sebagai zamil. Allahu'alam. Jadi muslim-muslimat yang rahmati dan dikasih sekalian, ini merupakan pandangan para ulama tafsir di sebalik perkataan muzammil yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan qum pula sebenarnya diambil dari perkataan qawama, yang kemudiannya menjadi perkataan qama. Secara umumnya dimaksudkan sebagai melaksanakan satu perkara dengan sempurna. Maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kata qum hanya ditemui dua kali dalam Al-Quran Karim, masing-masing pada ayat kedua surah ini dan juga surah Al-Mudathir. Syekh Qutb menulis dalam tafsirnya fi Dhilal Al-Quran bahawa ayat ini adalah satu ajakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, Maha Tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah. Bangkitlah untuk menghadapi persoalan besar yang menantimu. Jadi satu beban besar yang telah dipersiapkan diletakkan di atas belakangmu. Bangkitlah untuk bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh. Bangkitlah kerana masa untuk rehat sudah pun tamat. Bangkit bersiap menghadapi tugasan-tugasan yang akan diwajibkan ke atas wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Qutb menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyedari benar kandungan perintah ini sehingga baginda berkata kepada isterinya Khadijah, "Telah berlalu masa untuk tidur wahai Khadijah." Perkataan lain ini tuan-tuan ini boleh kelaskan, kita dapat lihat pada ayat pertama ni, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Lail ni pada mulanya dari sudut bahasa bermerti hitam pekat, kerana malam itu hitam, gelap. Dan juga rambut pun dipanggil sebagai lail, kerana rambut yang hitam ini samalah seperti lail, gelap, pekat. Ikhwatubillah muslim-musliman yang rahmati dan dikasih sekalian, jadi perkataan digunakan oleh Allah di sini lail, maksudnya gelap, malam. Kerana malam ni waktu yang bermula dengan terbenam matahari sampai dah terbitnya fajar. Mari sama-sama kita melihat firman Allah SWT pada ayat-ayat awal daripada surah Muzammil, iaitu firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alayhi wa ratil Qur'ana tartila." Wahai orang muslimun, bangkitlah pada malam hari kecuali sedikit, seperduanya ataupun kurangkan itu sedikit atau lebihkan di atasnya, dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Muslim-muslimat yang berhati dan dikasih sekalian, dalam ayat ini daripada awalnya Allah telah merintahkan kepada Nabi SAW untuk mempersiapkan diri menghadapi wahyu yang akan diturunkan oleh Allah SWT. Jadi di sini Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad yang berselimut, kurangkan tidurmu dan bangkitkan secara sempurna untuk salat munajat kepada Allah SWT di malam hari kecuali sedikit dari waktu malam untuk engkau gunakan tidur, iaitu seperduanya, seperdua malam atau kurangkan sedikit dari seperdua itu sehingga mencapai sepertiga, atau lebihkan ke atasnya dari seperdua sehingga mencapai dua pertiga, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan dengan bacaan yang baik dan benar." Muslim-muslimat dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Jadi di sini kataan yang digunakan oleh Allah SWT, nisfahu, kalau kita belajar bahasa Arab ini, nisfahu ni menjadi badal. Sama ada badal kepada qalil ataupun badal kepada lail. Tapi kebanyakan mereka mengatakan badal kepada lail. Jadi badal ni kalau kita belajar bahasa Arab, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Jadi perkataan nisfahu ni separuh, nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Maka dimaksudkan di sini pentafsiran kepada malam itu separuh malam. Awin qus minhu qalila, ataupun kurangkan sedikit daripada separuh. Aw zid alaihi wa ratil al-Qur'ana tartila, ataupun tambah sedikit dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kata Ibn Athiyyah Al-Andalusi yang tafsirnya bahawa fal aktsar innal ulama la yazidu ala thulutsain, maka para ulama membaca ini memahaminya, mengistimbatkan hukum di sini. Sepanjang-panjang qiyamul lail yang boleh kita kerjakan pada waktu malam adalah sebanyak 2/3 malam. Wal aqal la yanqus an thuluts, dan paling kurang sekali malam yang kita imarahkan untuk qiyamul lail itu jangan kurang daripada 1/3. Jadi artinya kalau kita mengira malam itu bermula dari pukul 11 malam umpamanya, dia pukul 10 malam dan berakhir pukul 5 pagi. Bagikanlah 6 jam itu, bagilah beberapa jam itu kepada 3 waktu. Maka waktu yang paling baik untuk bangun qiyamul lail ini seperti yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu nisfal lail, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi telah pun bersabda, sebaik-baik qiyam adalah qiyam Nabi Daud. Nabi Daud ini tidur separuh malam, separuh daripada malam, dan kemudian bangkit seperenam dan tidur pula sepertiga. Jadi malam itu kalau berlaku lah pada 6 jam kesemuanya sekali, maka inilah qiyamul lail yang terbaik seperti disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail yang paling panjang adalah 23 malam, sekitar 5 jam setengah seperti yang dilaporkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pentafsiran para ulama, dan jangan kurang daripada sepertiga. Dan Allah beri kefahaman kepada kita. Kita akan lanjutkan perkara ini dan kuliah akan datang. Allahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.